Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di dalam nusus nas Quran maupun sunnah sangat banyak sekali Allah dan Rasulnya menyebutkan keutamaan ilmu dan kemuliaan orang-orangnya. Antara lain dalam An-Nisa 113 firman Allah, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alaika 'azima. Dan Allah turunkan kepadamu kitab dan hikmah. Allah ajarkan padamu sesuatu yang sebelumnya tidak engkau ketahui. Dan keutamaan Allah padamu sangatlah besar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah menyebutkan sekian kenikmatannya kepada Rasulnya. Allah sebutkan banyaknya keutamaan yang Allah anugerahkan kepada Rasulnya. Yang diantara kenikmatan dan keutamaan itu yang terbesar adalah dengan Allah berikan kepada beliau kitab wal hikmah. Dan Allah ajarkan ilmu yang sebelumnya belum atau tidak diketahui oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nikmat teragung yang Allah berikan kepada beliau. Dan itu di dalam Quran banyak. Salah satunya juga yang ulama sebutkan di surat An-Nahl. Surat An-Nahl dikenal di kalangan ulama dengan surah An-Ni'am. Surat kenikmatan, kenikmatan-kenikmatan. Kenapa dinamakan demikian? Karena di dalam An-Nahl Allah menyebut, mengungkit-ngungkit agar hambanya mau bersyukur. Sekian banyak kenikmatan yang Allah telah berikan kepada mereka. Kenikmatan ini, kenikmatan itu, kenikmatan ini, kenikmatan itu. Banyak sekali di surat An-Nahl. Dari sekian kenikmatan itu, yang pertama Allah sebut langsung di ayat kedua. Di awal ayat Allah katakan, Ata amrullah fala tasta'jilu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan ayat kedua, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah yang menurunkan para malaikatnya membawa wahyu, ilmu syariat ini. Kan wahyu yang Allah wahyukan kepada yang Allah kehendaki dari hambanya para rasulnya. Untuk mengingatkan kaumnya bahwa tiada sesembahan yang hak kecuali aku, maka bertakwalah kepadaku, kata Allah. Kenikmatan pertama yang Allah sebut. Tentu menunjukkan dia paling afdol, paling besar dibanding kenikmatan-kenikmatan lain. Makanya Allah sebut terlebih dahulu ilmu. Itu pula yang Allah sebut di awal surat Ar-Rahman, yang juga sekali lagi Allah mengingatkan hambanya tentang banyaknya kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenikmatan-kenikmatan Rabbmu mana yang kamu mau dustakan? Kenikmatan pertama yang Allah sebut langsung di awal ayat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ilmu. Yang mengajarkan Qur'an kepada mereka. Baru yang lain-lainnya kenikmatan Allah sebut. Cukup menjelaskan kepada kita betapa agungnya kenikmatan ilmu, betapa besarnya, betapa mulianya orang-orang yang berilmu. Untuk kenikmatan pertama yang Allah sebut, Allah ingatkan kepada hambanya. Demikian pula yang Allah katakan dalam surat Al-Ankabut di ayat 43, wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Dan itulah permisalan-permisalan yang kami berikan kepada manusia, dan tidaklah memahami itu, tidaklah berakal memahami itu kecuali orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Katsir, artinya tidak memahami permisalan-permisalan yang Allah berikan. Allah sebut dalam Quran banyak amsal. Tidaklah mentadaburi itu semua kecuali rasikhin fil ilm, orang yang matang dan mumpuni dalam ilmu. Makanya kata Imam Amr ibn Murrah rahimahullah, kalau aku melewati satu ayat dan aku tidak mengerti maknanya apa, maksudnya bagaimana, ini ayat bagaimana penafsirannya, kalau aku tidak mengerti itu, aku sangat sedih. Gelisah beliau. Kenapa? Karena yang aku dengar Allah mengatakan wa ma yaqiluha illal alimun. Tidaklah mengerti itu kecuali orang yang berilmu. Artinya kalau dia tidak mengerti berarti bukan termasuk orang yang berilmu. Itu yang membuat salaf sedih. Kalau masih belum juga faham, belum juga mengerti, sedih mereka, gelisah, khawatir, takut, bukan termasuk orang yang berilmu. Karena itu yang Allah katakan wa ma ya'qiluha illal alimun, tidaklah memahami itu kecuali orang-orang yang berilmu. Di Quran sendiri kata Imam Ibnu Qayyim ada 40 sekian amsal, permisalan-permisalan, kan banyak Allah sebutkan. Kata Ibnu Qayyim, salah bahkan ada yang menangis sampai kalau belum mengerti atau memahami permasalahan itu. Wadrib lahum mathalal hayati dunya kama anzalnahu minas sama. Beri permisalan mereka, kehidupan dunia itu seperti air. Dan permisalan-permisalan lain, ada 40 sekian kata Ibnu Qayyim. Artinya fadilah bagi orang yang berilmu, hanya mereka yang mengerti, hanya mereka yang mau faham, bertadabur dan mempelajari permisalan itu, apa yang dimaksud, maknanya bagaimana, kenapa diperumpamakan seperti itu, butuh ilmu. Begitu pula dalam Al-Ma'idah, Allah sebutkan, yas'alunaka madza uhilla lahum, qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Syahid ayat menjelaskan halalnya buruan yang dipegang atau ditangkap oleh binatang-binatang yang kalian latih, terdidik, seperti anjing untuk berburu dengan syarat-syarat yang ma'ruf berlaku dalam fikih. Dalam ayat kata Ibnu Qayyim, Allah menghalalkan buruan dari anjing yang terlatih. Dia terlatih untuk berburu. Bukti dia terlatih, dia enggak akan gerak kecuali kalau diperintah. Walaupun dia sudah melihat mangsanya, ada buruan di depan, kelinci kah atau apa misalnya, dia gak akan peduli kalau gak diperintah oleh tuannya. Terlatih. Kalau sudah diperintah baru dia akan lari. Ayo, kejar misalnya, langsung gerak dia. Kalau gak terlatih, yaudah, semuanya sendiri ngelihat binatang, nafsu predatornya muncul dan nyerang dengan semaunya. Ala kulli hal, ini dihalalkan buruannya. Sementara anjing yang jahil, yang enggak terlatih, diharamkan. Kalau dia nangkep buruan misalnya kelinci, padahal sama-sama anjing. Sama-sama itu buruan kena liurnya. Gak ada beda. Cuman yang ini terlatih, punya ilmu, ya ilmu berburu. Yang ini anjing jahil, gak terlatih, gak punya ilmu berburu. Diharamkan buruannya. Karena kalau tidak demikian, sebetulnya gak ada beda, sama saja. Menunjukkan tingginya arti daripada ilmu. Sampai anjing pun dibedakan antara yang punya ilmu dengan yang tidak. Di Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah SAW sebutkan, la ayyahdi Allahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am kalau Allah beri hidayah seseorang karenamu, bagimu itu lebih baik dari onta merah. Kata Ibnu Qayyim, ini jelas menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan mengajar, menyampaikan ilmu. Tingginya derajat mereka orang yang berilmu, di mana satu aja, satu orang saja mendapat hidayah karena ilmu yang kamu ajarkan, itu lebih baik dari onta merah. Yang onta merah itu paling disenangi, paling berharga. Maka makna hadis itu lebih berharga bagi kamu daripada dunia dan seisinya. Itu kalau satu orang. Kif kalau 10, kif kalau setiap hari sekian banyak orang mendapat hidayah karena ilmu yang kamu sampaikan. Gara-gara ilmu kamu mendapat banyak dan besar keutamaan. Jelas ilmu tinggi berarti derajatnya. Makanya di dalam hadis Bukhari dari Ibni Umar, ketika Rasulullah SAW sebutkan baina ana naim utitu biqadahi laban fasyaribtu hatta inni la'arar ray yakhruj fi adhfari. Ketika aku tidur, aku mimpi, dan mimpi Nabi wahyu hak. Aku mimpi diberi satu nampan atau mangkok susu. Aku minum dan sampai kenyang. Sampai aku melihat kenyang dari susu itu sampai keluar dari ujung jari-jariku. Tsumma a'taitu fadli Umar bin Al-Khattab. Dan sisa dari susu itu yang diminum Nabi, sisanya diberikan kepada Umar bin Al-Khattab. Qalu fama awaltahu ya Rasulullah. Maka beliau ditanya, apa engkau takwilkan itu ya Rasulullah? Qala al-ilm. Itu ilmu. Ini susu itu ibarat ilmu. Rasul berikan kepada Umar. Kata ulama menjelaskan makna ini, kenapa disebut demikian? Karena persamaan antara susu dengan ilmu banyak, serupa. Satu, banyak manfaatnya. Di susu banyak manfaatnya, banyak gizinya, banyak nutrisinya dan lain sebagainya. Ilmu pun demikian, banyak manfaatnya. Susu pula menjadi sebab kemaslahatan badan. Ini kesehatan. Orang kan butuh susu, sampai disebutkan lima sempurna. Ilmu pun begitu, membawa kemaslahatan kalbu, jiwa dan jasad sekaligus, bahkan membawa kemaslahatannya. Maka susu itu konsumsi tubuh, jasad, ilmu itu konsumsi jiwa, konsumsi hati. Demikian cuplikan dari keutamaan-keutamaan ilmu, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang berilmu. Makanya dianjurkan sangat dihasung untuk orang itu mau belajar menuntut ilmu dari Ibu Khari, di riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala an, kata Uqbah, ta'allamu qabla dhannin, belajarlah ilmu itu, pelajari olehmu sebelum dhannin. Kata Imam Bukhari, dhannin adalah orang-orang yang berbicara dengan dhon, bukan dengan ilmu. Sebelum munculnya mereka, artinya kata Nawawi, mumpung masih ada orang yang berilmu, punya dan mengerti ilmu syar'i, muhaqqiqin, wari'in, maka ambil ilmu itu dari mereka, pelajari. Sebelum datangnya orang-orang yang bicara dengan hawa nafsunya, bicara hanya dengan dugaan dia sendiri, logika dia sendiri, tidak punya landasan syar'i. Karena itu kerusakan dan madharat. Tapi orang yang berilmu, maslahat dan kebaikan, selagi mereka masih ada, ambil dan pelajari dari mereka. Ta'allamu qabla dhanni, kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Atau maknanya, pelajari ilmu itu sebelum ilmu itu hilang, sebelum lenyap, tergantikan dengan kejahilan itu yang berkuasa, itu yang memimpin umat manusia. Imam Sahal ibn Abdullah At-Tustari rahimahullah mengatakan, ma ahdatha ahadun fil ilmi syai'an illa su'ila anhu yawmal qiyamah. Tiap orang yang mengada-ngada dalam ilmu ini, enggak ada dalil, enggak ada nas, akan ditanya di yaumul qiyamah. Dia disuruh mempertanggungjawabkan, kamu menyampaikan ini, kamu ajarkan ini, bagaimana pertanggungjawabanmu? Fa in wafaqa sunnah salim, wa illa fahuwal atab. Kalau yang dia sampaikan sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ilmu, ya selamat dia. Tapi kalau sudah tidak sesuai, ya sudah, celaka dia. Azab menanti dia, murka Allah. Yang selamat hanya orang yang berilmu, itu syahid. Di akhirat, tidak ada yang selamat kecuali orang yang berilmu, karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Mereka yang najun, yang selamat hanya orang yang berilmu. Imam Saleh Ibnu Mahran Syaibani rahimahullah juga pernah mengatakan, Kullu sahibi sina'ah la yakdir an ya'mal fi sina'atihi illa bi'alah. Setiap pengrajin. Dia gak akan bisa kerja dalam bidangnya kecuali dengan alat. Dia butuh alat, sangat. Jadi dia sekarang tukang kayu, pengrajin kayu, ahli dalam ngukir, indah sekali ukirannya, pinter. Tapi dia butuh alat, dia butuh ya alat ukir itu apa namanya? Dia butuh pahat, dia butuh pemukul, besi. Ya kalau gak ada, kalaupun dia pinter, dia gak bisa kerja, gak ada alatnya. Tukang batu, ya dia butuh alat. Tukang bangunan, dia butuh. Banyak yang dia butuhkan. Cangkul untuk ngaduk semen dan pasir, cetok, timbangan supaya lurus, gak miring, bangunannya, semuanya. Gak ada alat, gak bisa dia kerja. Qala wa alatul Islam al-ilm, kata Saleh bin Mihran, alatnya Islam adalah ilmu. Tanpa itu kamu gak akan bisa kerja di dalam Islam. Kamu gak akan bisa beramal. Sia-sia amalan bumbu tanpa didasari ilmu. Itu yang beliau maksud. Ikhwati fillah rahmani wa rahimakumullah. Ilmu kalau dia ilmu yang bermanfaat dan taufik dari Allah kepada orangnya akan membuahkan as-salah pada orangnya, membuahkan salah, artinya orangnya akan menjadi orang soleh, akan jadi orang soleh. Orang soleh, para ulama sebutkan, mereka adalah orang yang menunaikan hak-hak Allah dan menunaikan hak-hak orang lain. Hak-hak Allah dalam tauhidnya, dalam ibadah, dia jaga, dia tunaikan dengan baik. Begitu pula hak orang lain, dari orang tuanya, istri, anaknya, tetangganya, dan yang lain-lain semuanya. Dialah orang soleh. Dan ilmu akan membuahkan kesolehan itu pada dirinya. Membentuk dirinya untuk menjadi orang soleh. Karena ilmu itu yang dia pelajari, dari ilmu itu dia paham hak orang, apa sih hak orang tuaku? Ilmu yang mengajari dia, enggak boleh berkata keras, enggak boleh mentak, ini bakti kepada mereka. Apa sih hak istriku? Ilmu yang mengajarkan. Ayat, hadis, apa hak anakku? Apa hak tetanggaku? Bagaimana orang bisa menjaga, bagaimana orang bisa menunaikan hak-hak itu, kalau dia gak tahu hak mereka saja apa, dia gak tahu bagaimana dia mau menunaikan. Makanya ilmu memberikan kesolehan pada seorang hamba. Dia menjadi orang yang soleh karena ilmunya. Maka al-qiyam bil huquq din, menjalankan hak-hak semua itu tadi, hak Allah, hak manusia, itulah agama. Isi agama itu perintah untuk menunaikan hak-hak Allah atau menunaikan hak orang lain, siapapun mereka. Yang jelas tadi, ilmu membuahkan kesolehan. Kamu akan jadi orang soleh. Ilmu pula dari buahnya akan memberikan kepadamu al-iqtida bi ahli al-ilm, bertoladan, meniru orang-orang yang berilmu. Mencontoh mereka akhlaknya, mencontoh mereka ya keilmuannya, lebih dari itu watak tindak tanduknya, sifat-sifatnya ditiru. Dan itu buah daripada ilmu. Karena memang menyerupai orang mulia adalah kemuliaan. Ya kan? Menyerupai orang mulia itu kemuliaan. Makanya dikatakan watashabbahu illam takunu mithlahum innat tashabbuha bil kirami karimu. Contohlah mereka, tiru. Walaupun kamu enggak bisa persis seperti mereka, masih jauh. Itu ulama besar, masyayikh besar. Tapi paling tidaknya menyerupai orang-orang besar itu, meniru orang-orang mulia itu adalah kemuliaan. Kita ingin. Dan itu ma'ruf. Kecintaan kepada sesuatu itu akan membuat orang pingin dan berusaha mencocoki, meniru. Kamu, makanya kamu lihat adik kamu yang masih kecil, ketika dia mungkin misalnya senang dengan dokter, kagum, maka dia senang meniru. Dia pakai baju yang putih layaknya dokter, ya. Dia pakai alat ini. Kemudian mungkin uminya atau kamu, abahnya, dia anggap sebagai pasiennya. Mana yang sakit? Ini yang meniru gayanya dokter. Karena dia cinta, kagum, maka ingin dia tiru. Sampai pakaiannya, sampai ininya. Nanti yang laki mungkin seneng sama tentara misalnya, minta ke abahnya, belikan baju tentara anak kecil. Bangga dia, habis mandi sore gitu, baju tentara. Karena dia kagum, senang. Begitulah. Kekaguman pada sesuatu, kecintaan kepada sesuatu membuat orang itu ingin meniru, mencontoh pada dirinya. Dan cukuplah itu suatu kebanggaan. Mencontoh ahlul ilm, bersuri teladan kepada mereka. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, cukuplah sebagai kehormatan ilmu bahwa banyak orang mengaku berilmu walaupun dia bukan orang yang berilmu, tapi ngaku bangga dan senang kalau dianggap orang berilmu walau dia tahu menahu apa-apa tentang ilmu. Menunjukkan kemuliaannya ilmu. Kata orang yang enggak punya pun mengaku. Kejahilan itu kehinaan. Cukup sebagai buktinya orang yang ada padanya pun enggak mau dikatakan jahil. Mana ada orang mau kamu katakan kamu ini jahil, bodoh. Dia enggak mau. Walaupun itu ada pada dirinya kejahilan itu. Tapi semua pada nolak, ngingkari, jangan. Menunjukkan dia dibenci kejahilan itu, enggak disenangi. Hatta yang orangnya ada pada kejahilan pun enggak mau ngaku. Saking dibencinya itu kejahilan. Ilmu pula yang membuahkan ketenangan, membuat orangnya berwibawa, tidak gerusak-gerusuk, reaksioner, terkesan sekali murahan dan rendah. Ilmu enggak demikian. Ilmu itu yang mendidik dan mengajari dia untuk tenang, berwibawa, berbobot. Kecuali kalau memang itu dalam kebaikan. Ini seperti Imam Syafi'i katakan, "Idza habbat riyahuka faghtanimha fa inna likulli 'asifatin sukun." Lagi ilmu juga yang mengajari. Kata Imam Syafi'i, kalau anginmu sedang bertiup kencang, manfaatkan, karena setelah itu akan tenang. Artinya begini. Angin ketika datang awal kuat, kenceng. Karena kencangnya itu pohon pada goyang semua. Karena kuatnya. Kekuatan angin ini bisa menggoyangkan pohon, bisa ini, bisa itu. Tapi kan enggak seterusnya angin itu begitu. Paling dia 10 menit misalnya. Setelah itu, setelah asifah, sukun. Setelah itu tenang. Ketika tenang sudah gak ada tenaganya. Ada angin, tapi sudah gak ada tenaganya. Sudah gak bisa goyangkan pohon kayak tadi. Artinya orang kadang punya semangat di awal-awal. Ketika dia mumpung semangat, mumpung dia lagi giat-giatnya, manfaatkan saat-saat itu. Faghtanimha, genjot selagi masih semangat. Kamu genjot sudah, ambil hafalan sebanyak mungkin, baca sebanyak mungkin, pelajari sebanyak mungkin, mumpung kamu kuat, mumpung kamu masih semangat, mumpung kamu masih sehat, mumpung kamu masih muda. Kesempatan itu semua terbuka. Karena itu semua enggak terus begitu. Pada masanya akan lewat itu masa. Udah, sekarang kamu sudah tua, males, enggak kuat. Sekarang kamu sakit, sekarang kamu malas. Sudah, angin itu sudah lewat. Begitu yang dimaksud. Manfaatkan momen. Itu juga dari ilmu. Asyahid ilmu membuat seorang hamba tenang, berwibawa. Wamarifku fi syai'in la zanah wa la yunza'an syai'in la zanah. Sebagaimana sifat rifq, kelemah lembutan, kalau ada pada sesuatu itu menghiasinya, kalau sudah dicabut membuat dia rusak, jelek. Maka kamu lihat orang-orang yang berilmu, a'immah dunia, para ulama, masyayikh, yang meninggal maupun yang masih hidup, semoga Allah jaga selalu. Yang telah meninggal, misalnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Albani. Tenang orang, berwibawa. Yang masih hidup, Syekh Robi, Syekh Fauzan, Syekh Ubaid, berwibawa. Tenang. Nggak reaksioner, nggak seperti orang-orang yang tidak ada ilmu padanya, dan itu kemuliaan. Orang yang melihat ini orang mulia, berwibawa. Orang tua saja dihormati karena tuanya, walaupun dia gak ada ilmunya misalnya. Dan itu hak dia memang. Min ijlalillah tauqir dillihyatil muslim. Itu masuk kemuliaan yang Allah berikan. Dan dia sudah tua, kamu berhadapan dengan dia kan, kamu harus jaga sopan santun. Kakek bagaimana, kakek sehat? Gimana? Apa yang bisa saya bantu? Mungkin kamu duduk misalnya di kereta atau bis, dia masuk belakangan berdiri, kamu harus berdiri. Fadol, kakek duduk sini. Pak, duduk sini pak. Saya masih muda, biar saya yang berdiri. Jadi orang berwibawa. Hanya karena tuanya. Bayangkan kalau tua, bukan hanya karena usianya, tua di dalam ilmu. Jauh lebih berwibawa karena keilmuannya. Ilmu pula, dan ini termasuk buah yang sangat penting, akan menjadikan orangnya untuk tidak takabur. Ilmu akan menjadikan orangnya tidak takabur. Dengan taufik dan izin dari Allah, orang yang berilmu tidak akan kibir. Tidak menolak al-haq, tidak meremehkan orang lain. Ini di dalam hadis, innallaha auha ilayya an tawadhu wa la yafhar ahad ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Allah wahyukan kepadaku untuk kalian itu saling tawadhu. Bertawadhu. agar kemudian tidak ada yang satu merasa lebih dari yang lain, membanggakan dirinya, tidak ada yang melampaui batas. Bertawadhu, dan ilmu itu yang mengajarkan padanya tawadhu. Makanya seperti Sufyan katakan, yang bagi li talibil ilm an yadha'a turab ala ra'sih, selayaknya orang yang berilmu itu meletakkan tanah di kepalanya. Ini dia bukan apa-apa, hatta tanah masih di atas kepala dia, tanah yang diinjak orang, agar dia mau tawadhu, tidak merasa dirinya lebih dari orang lain. Karena takabur sifat yang dibenci oleh orang, hatta kafir, jangankan muslim, orang kafir aja benci, gak akan suka orang yang takabur. Sifat ini benar-benar tercela. Semua orang gak akan ada yang suka, gak akan ada orang yang mau, atau gak akan ada yang senang kalau ada orang takabur terhadap dirinya. Ilmu menumbuhkan sifat tawadhu pada orangnya. Maka dia tidak merasa lebih mulia dari orang lain, tapi orang yang memuliakan dia. Semakin dia tawadhu, semakin orang memuliakan dia. Makanya dari bait syair yang ma'ruf dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau katakan, uhinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walan tukrama nafsul lati la tuhinuha. Aku menghinakan diriku, yakni tawaduknya beliau, fahum yukrimunaha, balasannya mereka justru semakin memuliakan aku. Dan tidak akan orang itu dimuliakan kalau dia tidak mau menghinakan dirinya. Jadi jangan kamu kira orang memuliakan kamu kalau kamu sendiri tidak mau merendahkan dirimu, bertawadhu. Tawadhu'lah. Itu sifat orang yang berilmu. Semakin kamu tawadhu, semakin orang mengangkat, semakin orang memuliakan kamu. Mereka ulama sebutkan seperti lembah. Lembah, antum tahu. Lembah itu semakin ke bawah, semakin turun, semakin dalam, berarti kan semakin banyak menampung air. Semakin dalam airnya, semakin banyak volumenya. Artinya semakin orang banyak memanfaatkan. Orang banyak dapat manfaat dari air ini. Semakin banyak, karena banyak airnya. Yang ini untuk cocok tanam, yang itu untuk nyiram kebun, yang itu untuk mandi, yang ini untuk ternak, yang ini untuk... Karena airnya banyak. Semakin tanah itu turun, semakin ke bawah, semakin besar. Dia menampung air, manfaatnya semakin banyak. Begitu pula orang. Semakin dia turun, semakin merendah, tawadhu, semakin dia banyak manfaatnya. Semakin dia mulia, terangkat derajatnya dengan ilmu. Kata Imam Ali bin Thabit rahimahullah, al-ilm afatuhu al-i'jab wal-ghadab, wal-mal afatuhu al-tabdhir wal-nahab. Harta itu punya penyakit. Penyakitnya harta tabdzir. Orang kalau sudah banyak hartanya, gatel tangannya, ingin membelanjakan harta ini. Akhirnya dia belanjakan kepada hal-hal yang enggak berguna, mubazir. Itu penyakitnya harta. Dan yang kedua nahab. Orang karena cinta harta, ingin banyak hartanya, akhirnya sampai dia melakukan tindak kejahatan, mencuri, menipu, merampok, dan itu penyakitnya harta. Ilmu pula ada penyakitnya. Penyakitnya ilmu yang pertama kata Ali bin Thabit, i'jab, bangga. Orangnya bangga diri. Ya, ilmu. Aku yang ngerti ilmu ini. Aku yang menguasai. Gak ada yang seperti aku. Gak ada yang ngerti. Ya semua di bawah aku. Bangga dia. Yang kedua penyakit ilmu, ghadab. Marah. Marah kalau merasa dirinya tidak diperlakukan sebagaimana mestinya menurut dia. Jadi dia punya standar pribadi harus diginikan. Kalau enggak, marah dia. Penyakitnya ilmu. Makanya kata Imam Ibnu Hibban, orang kalau menuntut, orang itu ada tiga macam, kata Ibnu Hibban. Yang pertama menuntut untuk orang lain memposisikan dia, memperlakukan dia lebih dari kapasitasnya. Maka ini membuat orang dosa. Yang kedua, yang menuntut orang lain memperlakukan dia sesuai kapasitasnya. Maka ini memberatkan orang lain. Akan menyulitkan. Ya memang itu kapasitas dia sih. Tapi orang akan sulit, berat. Belum tentu orang mampu. Kalau gak mampu nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia marah, dia emosi. Yang ketiga, dia tidak menuntut orang lain untuk memperlakukan dia sesuai kapasitasnya. Bahkan dia ridho kalau orang perlakukan dia di bawah kapasitasnya. Semestinya dia berhak lebih dari itu, tapi dia ridha dengan perlakuan yang di bawah itu. Ini yang dicintai orang. Orang ini yang disenangi. Kamu lihat orang secara umum semua seperti itu. Yang satu karena merasa dia apa misalnya direktur atau manajer, ya memang itu posisi dia tinggi. Saat misalnya, loh, saya ini manajer, direktur, kok dikasih posisi begini? Kapasitasnya di bawah yang seharusnya. Gampangannya misalnya contoh saja, dia seorang direktur atau manajer misalnya, kok ditaruh di losmen misalnya, atau itu perusahaan besar ini urusannya, ditaruh di hotel bintang 2 misalnya, marah dia. Kapasitas dia sebagai direktur, manajer harus di hotel bintang 5. Dia gak terima ditaruh di bintang 2, marah dia. Nah, seperti itu. Tapi orang yang dicintai, dia memang berhak di bintang 5. Tapi kalaupun dikasih di bintang 1 misalnya, dia ridho, gak mempermasalahkan. Makanya di antara mereka, ada yang marah, gak ridho, gak terima kecuali dengan gelar dan julukan-julukan yang tinggi. Harus dipanggil dengan Sultanul Ulama. Sultannya para ulama. Nah, atau dipanggil dengan gelaran-gelaran serupa. Enggak marah dia. Penyakitnya ilmu. Ijab wal ghadab. Atau orang bicara kepada dia dengan bahasa dan pembicaraan yang kurang sopan menurut dia, dia gak terima, takabur. Ilmu kalau itu bermanfaat akan menyelamatkan dia dengan izin Allah dari semua itu. Hanya diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dzi'ib. Ibnu Abi Dzi'ib atau Ibnu Abi Layla, salah satu, saya lupa. Suatu ketika masuk masjid, ya mungkin karena satu dan lain sebab, mungkin tergesa-gesa atau karena sakit atau apa udur, lalu beliau langsung duduk. Ada anak muda belia, ya nggak kenal, nggak tahu siapa beliau, imam besar, Ibn Abi Dzi'ib ini, sepertinya Ibn Abi Dzi'ib, ditegur, kamu ini masuk masjid langsung duduk, salat dulu 2 rakaat, berdiri beliau, salat Allahu Akbar, sampai salam. Sampai qomat, sholat, selesai sholat beliau punya dars. Umurnya udah kumpul semua di masjid banyak. Alhasil beliau masuk, duduk di kursinya, ngajar. Terbelalak ini anak. Inilah tadi yang aku tegur tadi, yang aku marahi tadi. Siapa ini? Dia tanyakan ke yang di masjid, ini Imam Ibn Abi Dzi'ib. Walhasil selesai ngajar, didatangi anak muda ini minta-minta udzur, ya Allah, kalau bahasa kita mungkin, afwan, afwan, ya Allah, anak gak ngerti kalau ini antum tadi, anak gak paham, maafkan anak ini itu. Jawaban beliau, la ya akhi, katanya. Amartani bi khair, famtathaltu. Masalahnya kan cuma kamu merintahkan kebaikan sama aku untuk sholat tahiyatul masjid. Dan aku lakukan, selesai. Gak ada masalah antara kamu dengan aku. Amartani bi khair, famtathaltu. Apa masalahnya? Urusan bahasa, urusan ini, kurang lebih lah. Tawadhu. dari kisah yang disebutkan a'immah, Imam Hafidz Ibnu Rajab, ma'ruf sahib Fathul Bari, sahib Jami' Ulumul Hikam. Ibnu Rajab suatu hari disebutkan membahas di masjidnya, di majelisnya, di depan murid-muridnya, masalah fikih yang sangat sulit dan belum terpecahkan selama ini, rumit sekali. Itu diurai oleh Ibnu Rajab dengan bagusnya, dalil-dalilnya, kaidah-kaidahnya, begini ilmu usulnya keluar semua beliau. Indah sekali. Sampai orang itu faham dengan mudah. Terselesaikan itu masalah dengan gampang. Muhim, selesai. Dan baru kali itu muridnya mendengar penjelasan yang begitu ilmiah, pembahasan yang begitu kuat, dalil, nas, istimbat, kaidah, usul, penjelasan ulama. Walhasil selang beberapa hari, khalifah atau amir di zaman itu mengundang para tokoh, para ulama, fuqaha di situ, orang-orang kaya, para menteri-menterinya, gubernurnya diundang semua. Di majelisnya amir, di istana sana. Termasuk Ibnu Rajab dengan beberapa muridnya diundang. Walhasil itu orang-orang besar, orang tokoh masyarakat istilahnya kan. Terjadi obrolan ini itu sampai khalifah mengangkat masalah fikih. Zaman itu hatta khulafa belajar dan tahu ini. Walhasil dia tanya ke majelis masalah ini. Masalah yang kemarin dibahas oleh Ibnu Rajab di majelisnya. Siapa dari kalian yang bisa menjelaskan kepadaku dengan bagus, ilmiah, kaidah, usul, ini itu penjelasan ulama. Uraikan dengan bagus. Dan itu masalah memang masalah sulit. Masalah yang cukup berat, rumit. Di situ kumpul semua para fuqaha, para qudhat, para qadhi-qadhi, hakim-hakim besar. Tadi orang-orang kaya, menteri, gubernur, semuanya kumpul di situ. Enggak ada satupun yang bisa jawab. Karena memang sulit masalahnya. Enggak ada yang bicara. Murid-murid Ibnu Rajab, satu sama lain saling melihat. Ini seakan-akan berkata, ya Allah Syekh, bicara oh. Sekarang momennya. Ini namanya murid senang kan melihat gurunya tampil gitu, enggak ada yang ngalahkan dia. Ternyata ini yang paling alim di kota, di negara itu, enggak ada yang lebih dari gurunya. Bangga muridnya, wajar. Tapi Ibnu Rajab diam. Diam, enggak mau bicara. Hasil sampai majelis selesai, pulang. Sesampainya di rumah, murid-muridnya pada bertanya kepada beliau, Syekh, wahai imam, itu kan masalah yang kemarin kau bahas dengan begitu indahnya, dengan begitu ilmiahnya, kaidah-kaidah kau jabarkan begini-begini, luar biasa, memukau dan kami kagum, luar biasa. Kenapa tadi engkau diam? Kenapa engkau enggak mau bicara? Kami sangat berharap kalau engkau mau bicara saat itu. Ya, intinya tadi supaya kelihatan Ibnu Rajab di atas para ulama yang lain, maunya muridnya. Ibnu Rajab paling alim di kalangan para hakim, qadhi dan yang lain-lainnya. Apa jawaban Ibnu Rajab? Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kata Ibnu Rajab, wahai muridku, omonganku kemarin bersama kalian di majelis, di masjid beliau, itu kalam lillah. Omongan karena Allah semata. Murni pembahasan ilmu, murni itu kajian, durus, ilmiah. Tapi tadi majelisnya khalifah itu majelis dunia. Maka aku enggak mau. Itu majelis dunia, bukan majelis ilmu. Kalau seandainya misalnya beliau bicara, ya yang ada kan orang pada memuji-muji, menyanjung-nyanjung beliau. Bisa-bisa karena melihat seperti itu ditawari sama khalifah, ini yang pantas jadi hakim agung, ditunjuk jadi qadhi. Para fuqaha pada ini membuat orang ujub, bangga diri. Hanya beliau memilih diam. Rahimahullah. Jelinya para ulama, ilmu mengajarkan pada mereka tawadhu, tidak bangga diri. Ilmu yang mengajarkan kepada mereka untuk tidak emosi atau marah hanya karena masalah-masalah pribadi. Dan itu penyakit yang tersembunyi. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, mayoritas ulama, zuhad, ahli zuhud, illa man rahimahullah, kecuali yang Allah selamatkan, Allah rahmati, mayoritas mereka menyembunyikan, yani ada penyakit takabur itu pada dirinya. Illa man rahimallah, kecuali yang Allah selamatkan. Tidak ada takabur pada diri mereka. Penyakit ini, penyakit ilmu yang harus dia perangi. Dia butuh perjuangan besar untuk melawan dan mengusirnya. Tentunya segala-galanya dengan tawakal, doa selalu kepada Allah. Yang termasuk min jamil ma dzukir dari kisah para ulama, Imam Umar Ibn Abdul Aziz rahmatullah alaih, ma'ruf keilmuannya, keadilannya. Umar bin Abdul Aziz saat beliau sakit parah, dan beliau khalifah, ini mendekati ajalnya, orang-orang istana mendatangi beliau, menyampaikan kepada beliau, karena keutamaan beliau, ulama besar, imam besar, sekaligus khalifah. Kata mereka, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ini datang ajalmu mati, kami izin untuk memakamkan dirimu di samping Umar bin Khattab. Jadi berempat nanti di situ Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah loh. apapun yang dia katakan tinggal dikerjakan. Orang nomor satu, siapa yang mau menghalangi? Apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Beliau katakan, kalau saja aku mati menghadap Allah dengan membawa semua dosa, seandainya menghadap Allah dengan dosa ini, dengan dosa itu, maksiat ini, maksiat itu, selain syirik, karena syirik tentu gak akan diampuni oleh Allah, selain syirik, aku datang menghadap Allah dengan membawa semua dosa, itu lebih aku senangi daripada aku menganggap diriku berhak dikubur di situ. Daripada aku merasa menganggap diriku pantas dikubur di situ bersama Rasulullah, Abu Bakar Siddiq, dan Umar bin Khattab. Tawadhu'nya. Dan beliau, siapa beliau? Sirahnya ma'ruf. Kemuliaan dan keutamaan ilmu demikianlah membuahkan tawaduk pada orangnya. Kamu dapati dia orang yang tawaduk, dekat dengan orang lain. Tadi bahkan ridho diperlakukan atau diposisikan kurang dari kapasitas dia yang seharusnya. Tawadhu. Ala kulli hal, itu salah satu dari keutamaan besar ilmu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.